tersisa di depan kita untuk hidup paling lama 47 tahun lagi. Hitungan Hijriah. Masih lama atau tidak kan? Maka rasanya tidak pantas hari ini kita masih bakhil. Membawa harta kita ke akhirat itu jangan tanggung-tanggunglah. Memang tidak sebentar ada acara penggalangan dana. Sikit-sikit penggalangan dana. Ini memang agenda Allah di akhir zaman. Agar harta kita di akhir zaman ini kebawa banyak-banyak di akhirat. Sebentar musibah dia nu galang dana, musibah dia nu galang dana, dia Rohingya galang dana, masalah Syria galang dana. Dan sebentar NGO-NGO datang kemari, bosan enggak Bapak Ibu? Bosan enggak? Saya galang dana nih nanti, bosan enggak? Jangan bakir, ini udah dekat, masa kita sudah dekat. Apa yang kita cari, kita harus berumur kita banyak-banyak dan kiri ke akhirat. Arah tuh dibawa mati ke orang-orang. Ya, harta ini bawa sampai ke akhirat. Jangan sampai udah dekat kayak gini kita masih telap dan lena oleh gemerlapnya dunia. Jangan sampai udah kayak gini keadaannya masih mempertahankan ego sehingga tetap putus tali silaturahim hanya gara-gara egois. Hanya gara-gara kita tersinggung sedikit putus tali silaturahim. Ini bukan zamannya lagi tepuk dada kelompok kami yang paling benar, bukan zamannya lagi. Ini zamannya kita bersatu bersama-sama bela Islam, bela agama, bela negara. Takbir. Ini zamannya sudah di akhir zaman ini jangan ragu-ragu lah. Jangan ragu-ragu di akhir zaman ini total lah berbuat. Para sahabat ketika mendengarkan uraian kajian akhir zaman dari Rasulullah, dampaknya mereka total betul untuk memperhatikan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka anggap dunia sebentar ini akan berakhir. Untuk apa saya numpuk-numpuk harta buat dunia yang akan dibinasakan oleh Allah? Mumpung umur masih ada, mumpung nyawa masih ada, mumpung kesempatan masih ada, masa-masa aman masih ada, saya akan maksimalkan berbuat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasul sudah enggak ada. Yang ada adalah para waratsatul anbiya, para pewaris-pewaris nabi yang istiqomah, yang menghadapi ujian yang berat. Maka para habib-habib yang istiqomah, para kiai-kiai yang istiqomah, para dai-dai ulama-ulama istiqomah hari ini mengalami persekusi. Hari ini mengalami intimidasi. Hari ini mengalami fitnah berbagai macam. Sematan-sematan fitnah dibuat perangkat-perangkat hukum yang mudah menjerat. Sehingga para ulama lah sekarang ini tersangka di mana-mana. Masya Allah. Ibarat Allah, ini ujian. Dan ujian ini pasti terjadi. Seberat apapun harus istiqomah. Jika di masa akhir ini ujian yang dihadapi orang-orang beriman berat, maka ujian dihadapi para ulama jauh lebih berat lagi. Ibarat ujung mata panah, ulama itu ada di ujungnya. Jadi akan mengalami benturan terbesar. Itu adalah ujung ini. Para ulama lah yang akan mengalami ujian-ujian terberat ini. Berbagai macam fitnah yang disematkan kepadanya. Dan segala macam. Masya Allah. Ibarat Allah yang kami muliakan. Baik, kita kembali kepada ayat tadi. Mau tidak akhir hayatnya dipanggil dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Mau akhir hayatnya dipersembahkan husnul khatimah oleh Allah, maka pastikanlah sabar menghadapi Fir'aun, sabar menghadapi yang punya tentara dan persenjataan teknologi yang canggih, sabarlah menghadapi Amerika dan Israel, sabarlah menghadapi semua penjahat-penjahat kegelapan ini. Mereka juga tahu, mereka tahu bahwa sebentar lagi Islam akan menjadi dunia. Ini dalam pertemuan NIC di New York bulan Februari tahun 2012 sudah diputuskan oleh 15 intelijen negara-negara besar dunia. Hasil keputusannya mayoritas sepakat 2020 ke atas dunia akan kembali jatuh dalam pemerintahan khilafah Islamiyah. Dan hal ini dinyatakan dengan nyata dan terang oleh CIA, intelijen Amerika Serikat, di New York Times. Bahwa 2020 ke atas dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Yang mengatakan kafirin loh, yang punya intelijen, intelijen terkuat di dunia. KGB Rusia nggak jauh beda. Apa kata KGB Rusia? 2025 adalah puncak-puncak khilafah Islamiyah sedang gaya-gaya yang memimpin dunia. Mereka mengatakan demikian. Allah juga sudah menjanjikan di Al-Quran Surah An-Nur ayat 55. Rasulullah dalam hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, hadis ini adalah hadis yang sahih bahwa fase kelima khilafah akan kembali di dunia. Udah dekat Pak. Tapi menjelang dekat itu ujian yang akan kita hadapi, wallahi demi Allah sangat berat. Kalau dalam konteks ayat ini yang kita hadapi adalah para penguasa-penguasa zalim yang memiliki kekuatan, yang memiliki teknologi, yang memiliki media, yang memiliki kekuasaan dan memiliki tentara, dan mereka-mereka inilah yang sedang memimpin Illuminati. Mereka yang sedang menghadapi, yang sedang memimpin dunia sekarang. Freemasonry, mereka sedang menguasai dunia sekarang ini. Program mereka The New World Order. Itu akan kita hadapi, tapi percayalah kita akan menang. Fajar akan terbit, matahari akan nampak. Mereka suka tidak suka, matahari tetap akan menyiksa. Habis sholat subuh ini, biasanya bagi orang beriman itu ujiannya berat. Maka hadis yang dibacakan oleh Ustaz kita tadi, disuruh ngapain habis sholat subuh? Subuh disuruh berjamaah di masjid. Kan gitu kan? Dianggap berjuang semalaman, dianggap sholat semalaman kalau berjamaahnya di masjid. Habis itu berzikir, itu berat, Pak. Ya, sambil baca zikir, la ilaha illallah, berat betul, bangkit lawan, ya. Habis zikirnya baca Quran atau dengarkan guru ngaji, jangan update status foto sedang mendengarkan pengajian. Ini amalan akhir zaman penuh dengan riya. Lagi tawaf. Streaming lagi tawaf. Pamerkan ke dunia bahwa dia lagi tawaf. Innalillahi. Mana ada pahala? Ya Allah ya Rabb. Nanti Ka'bah di belakang. Harusnya Ka'bah itu di depan. Ka'bah di belakang. Di depan Ka'bah. Oh, sudah tawaf. Sudah tujuh putaran. Ibarallah, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka benar kata Rasulullah, mana handphone? Ini ternyata Rasul menyebutkan, yang canggih kan di masjid, suruh nyampe cantik. Itu langkahnya cantik. Kata Rasul, tidak akan datang ke kiamat sampai umatku nanti sibuk dengan musannah. Sibuk dengan musannah. Para sahabat bertanya, qalu mal musannah? Mereka bertanya, apa itu mutannah ya Rasulullah? Rasul berkata, kitab katabahun nas bi'aidihim fayatana kalunahu fima bainahu fayakra'unahu wa yudukuna kitab Allah. Mutannah itu adalah tulisan. Kitab itu adalah tulisan yang ditulis oleh manusia dengan tangan-tangan mereka. Lalu berpindahlah tulisan itu dari satu tangan ke tangan yang lain. Mereka sibuk membacanya. Like and share. Habis waktu mereka, wa yatrukuna kitab Allah, lalu mereka banyak meninggalkan kitabullah. Udah jarang tangan ini menyentuh Al-Quran. Kemana-mana, ini dibawa. Maka para ulama sekarang ditanya, bagaimana hubungan para sahabat, hubungan generasi awal dulu dengan Al-Quran, Syekh? Apa jawaban Syekh tersebut? Seperti hubungan kalian hari ini dengan handphone. Apalagi kalau bukan handphone yang maksud Rasulullah. Apalagi kalau ini bahasa Rasulullah adalah mutannah. Mutannah. Harusnya ini mutannah itu kan dari ibnain. Harusnya ini yang kedua, Pak, tapi ini malah menjadi yang pertama. Lalu Al-Qur'an kan jadi yang kedua dan keberapa? Ya Allah ya Rabbana. Baik. Ibarat Allah yang kami muliakan, setelah mendengarkan alur ini, maka sekarang ujian kita, kalau menurut versi surat Al-Fajr tadi, ujian kita melalui penguasa yang sedang memimpin. Kalau untuk tingkat dunia, Amerika, Israel, PBB. Betul? Amerika, Israel, PBB ini baik-baik atau jahat? Sepakat? Sepakat. Kok berapa orang aja yang menjawab sepakat? Sepakat Amerika, PBB, Israel, jahat apa tidak? Masya Allah, begitu yang mau saya dengar. Dan itu yang benar. Itulah dia Adnya sekarang, itulah dia Tamudnya sekarang, itulah dia Fir'aunnya sekarang. Dan untuk setiap lokal dari setiap negara, ada Adnya, ada Tamudnya, ada Fir'aunnya juga. Dan orang beriman di akhir zaman menghadapi itu semua. Sabarlah. Di penghujung malam terakhir itu bangkitlah seberat apapun bangkit. Bangkitlah bersama para ulama yang istiqomah, bukan ulama penjilat. Bukan ulama yang mengejar kekuasaan, bukan ulama yang loncat pagar gara-gara fulus. Bangkitlah bersama para ulama yang tabah, tegar dan sabar, walaupun harus berhadapan dengan jeruji besi. Bangkitlah bersama mereka, ini akhir zaman, pahalanya besar Pak. Pahala yang tahajud pengunjung malam itu dahsyat. Makanya mukmin qawi. Tapi orang munafik malah di pengunjung malam dia kelap. Dia mencari kemana yang bisa menyamankan dunia. Di sini banyak fulus merapat di sini. Padahal kebenaran di sana. Di sini ada kekuasaan, dia merapat di sini. Ini batil, kalau benar merapat. Orang munafik. Ya Allah, ini munafik di akhir zaman makin terang-terangan menampakkan diri. Ba'udinahum bi'aradin minad dunya, hanya demi dan karena dunia mereka telantarkan agamanya. Jadi kenyataan sekarang. Nah, ibarallah, ini penyampaian saya selesai sudah. Cukup? Mau lanjut? Oke, tadi versi ujian yang akan kita hadapi melalui Fir'aun, Ad dan Tamud. Oke, versi ujian. Tapi versi ujian lagi, dengar baik ya. Di penghujung zaman, gunung-gunung akan meletus di mana-mana. Gempa-gempa di mana-mana, makin lama gempanya makin hebat, makin rapat di seluruh dunia. Air laut akan banyak yang tinggi, meninggi, lalu kota-kota banyak yang tenggelam. Akan banyak petaka ini, petaka itu, kehancuran ekonomi, kemarau ekstrem yang menyebabkan akhirnya manusia menjadi brutal. Dalam hadis Sahih Bukhari, dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kata Rasulullah, manusia akan brutal. Karena lapar, dia tega membunuh tetangganya sendiri. Padahal tetangga itu adalah sahabatnya dulu. Karena ada sepotong roti di tangan tetangganya karena lapar. Di Palu saja belum apa-apa, baru hari kedua, hari ketiga, sudah mulai menjarah ke sana kemarin. Karena lapar. Ustaz, apakah Imam Mahdi termasuk tanda besar kiamat? Karena ada Ustaz yang menyebutkan itu termasuk tanda. Iya, tanda kiamat, tapi bukan tanda besar. Saya sudah sebutkan bahwa yang pertama adalah Dukhon, yang kedua Dajjal, yang ketiga Nabi Isa, yang keempat Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima adalah matahari terbit sebelah barat, yang keenam, ya, yang kelima mana spidol tadi? Yang kelima, ini adalah Isa AS, dan ini adalah Ya'juj dan Ma'juj. Nah, yang kelima, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Yang kelima, yang keenam, binatang raksasa keluar dari dalam perut bumi. Demikian dalam surah An-Naml ayat 82. Jadi kalau kita dengarkan ini, ya sudah, Imam Mahdi ada di sini. Imam Mahdi, dia keluar setelah Dukhon, dibayangkan setelah Dukhon di Bantabah. Baik, ibarallah hamba-hamba Allah yang kami muliakan, setelah Bapak mendengarkan posisi kita sekarang, semoga Bapak Ibu paham bahwa kita tidak punya pilihan yang lain kecuali merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaikilah iman kita yang selama ini jatuh bangun, kokoh kuatkanlah iman kita, berdoa berkali-kali, berulang-ulang kepada Allah, ya Allah selamatkan iman hamba, ya Allah selamatkan iman keluarga hamba, ya Allah jagalah kami dari fitnah, petaka, bencana, huru-hara akhir zaman. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang selamat. Setiap sholat lima waktu, habis itu berdoalah Pak dengan doa ini. Ya Allah, selamatkan kami sekeluarga dari Dajjal. Selamatkan kami sekeluarga dari Dajjal. Tolong buka ceramah saya nanti di YouTube. Buka Uzma Media TV Channel. Buka nanti Uzma Media TV Channel. Di mana ada kajian tentang menyingkap rahasia dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, bagaimana cara Dajjal mengkafirkan kita dan bagaimana cara selamat dari Dajjal, khususnya ibu-ibu. Ini yang paling penting, ibu-ibu, karena ibu-ibu lah dari umat yang paling banyak kata Rasulullah menyembah Dajjal. Cara selamatnya dituntut oleh Rasulullah, saya sampaikan di sana. Di mana Dajjal sekarang? Apa yang bahaya apa yang ada pada Dajjal, saya uraikan di sana. Kalau enggak salah itu, kalau kajian saya itu di MRBJ Masjid Raya Bintaro Jaya, 2,5 jam. Jadi kalau kira-kira mak jamui, habislah pulsa kita, habis kuota kita. Ya, kalau begitu, nah ini di sini ada ceramah-ceramah saya lengkap ini. Kajian ceramah saya dari A sampai Z lengkap.

fokus ibadah aja lagi. Ah bagus nak, kamu pintar, memang itu yang mau bapak bilangin. Jangan begitu. Itu cara berpikir yang keliru dan salah. Saya khawatir nanti bapak-bapak kita yang duluan keluar tadi, nanti pikirannya ini bisa buat lemah semangat kita nih. Makanya pengajian ini kalau bisa jangan ada yang meninggalkan lokasi dulu sampai selesai. Pesan-pesan begini ini penting Pak, ini jadi kunci nih. Jangan-jangan PNS pula habis dengarkan ceramah ini langsung buat surat resign. Mengingat, menimbang udah mau dekat kiamat, memutuskan saya menyatakan resign muda. Mau menikah 1-2 bulan lagi, buat surat kepada calon mertua dan calon istri, nikahnya dalam surga aja ya. Kita pending, gak usahlah kita ada nikah lagi, mau fokus hari kiamat. Salah. Coba dengar itu hadis Nabi, besok mau kiamat, hari ini masih ada satu butir biji kurma yang bisa ditanam hari ini. Tanam hari ini, kata Rasulullah. Maksudnya itu apa? Sedekat apapun, kan Nabi tahu Pak. Biji kurma kalau ditanam hari ini ditanam, besok udah mau kiamat. Padahal ditanam hari ini, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Padahal besok udah mau kiamat, Nabi masih perintahkan tanam hari ini. Maksudnya sekali lagi, sedekat apapun informasi yang saya sampaikan, sedekat banget ini, maka apapun yang bisa bermanfaat kita lakukan hari ini, manfaatnya baru 10-20 tahun yang akan datang. Hari ini baru start bisa dimulai, mulai hari ini. Karena Allah tidak tanya kita hasilnya apa, berhasil atau tidak. Yang Allah tanya kepada kita adalah apa yang sudah kamu buat. Kita berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafii khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nasta'in. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Mujib as-sa'ilin. Wahai Rabb kami, Engkaulah yang menciptakan kami. Nyawa kami ada dalam genggaman kuasa-Mu ya Allah. Sebelum kami pasti akan kembali kepada-Mu. Ya Allah, Engkau yang menetapkan qada dan qadar yang harus kami terima. Bahwa kami dihadapkan kepada fakta, kami hidup di akhir zaman. Sangat banyak ujian-ujian berat di muka bumi ini harus kami hadapi. Dan ujung terberat dari ujian ini adalah keimanan kami, ya Allah. Iman yang kokoh, terjamin selamat. Iman yang lurus dan benar dipastikan akan melindungi kami. Dan amal-amal soleh yang besar dan banyak, inilah yang akan menjadi penyelamat kami di akhir zaman. Sementara kami menyampaikan kepada-Mu, siapa kami dan Engkau yang Maha tahu siapa kami. Iman kami masih sangat lemah, ya Allah. Iman kami masih sangat rapuh. Kami mudah berubah. Kami mudah berubah. Kadang-kadang kami semangat, kadang-kadang kami lesu dan malas. Ya Allah, amal soleh kami juga belum seberapa. Amal soleh kami masih sangat sedikit. Dan yang sedikit itu pun sering kami berbangga-bangga kepada orang lain. Sering kami muncul dengan diri kami sendiri, atau kami ria, ya Allah. Yang selamat hanyalah yang iman yang kuat dan amal solehnya banyak. Sementara dua-duanya kami belum memiliki standar yang maksimal. Oh ya Allah, di akhir zaman ini saking berani ujian akan banyak yang kafir dan murtad. Kami berlindung kepada-Mu. Jangan Engkau masukkan kami di antara mereka yang kafir dan murtad di akhir zaman. Jangan Engkau masukkan kami di antara yang tidak tahan dan tak sabar, lalu mencari jalan yang salah. Ya Allah, tuntun kami agar kami memiliki iman yang kuat. Beri kami taufik-Mu agar kami memiliki iman yang kokoh di hati kami, ya Allah. Dan iman itu bagi kami lebih mahal harganya dari apapun. Iman itu kami bawa sampai kami mati dan kami menghembuskan nafas terakhir kami, serta kami mengucapkan La ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, Jadikanlah kepada kami cinta beramal soleh. Jadikanlah kami cinta beramal soleh. Jadikanlah kami cinta beramal soleh. Jadikanlah kami benci dengan dosa dan mendekati tempat-tempat maksiat. Jijikkan di hati kami melakukan dosa dan maksiat, baik di depan orang-orang banyak atau ketika kami sendirian tidak ada yang melihat. Jadikan kami jijik dan benci melakukan dosa dan maksiat, ya Allah. Ya Rabb, kuatkanlah iman kami. Jadikanlah iman ini menjadikan kami merasa tertarik dan merasa indah masjid-masjid, sehingga kami banyak merapat menuju masjid. Jadikanlah iman kami menyebabkan kami selalu membawa Al-Quran kemana-mana dan membaca Al-Quran seperti kami selalu membawa handphone kemana-mana, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Jadikanlah kami orang-orang yang ringan menyedekahkan hartanya untuk kepentingan agamamu, ya Allah. Sehingga harta ini pelindung dan penyelamat yang paling sempurna untuk kami di akhir zaman. Harta yang sebentar lagi akan Engkau musnahkan. Harta yang sebentar lagi tidak akan berguna. Dan ketika huluhara terjadi, tidak ada lagi orang yang mau menerima wakaf kami. Tidak ada lagi orang yang sudi menerima sedekah kami. Seluruhnya sudah berakhir, ya Allah. Izinkan kami memiliki hati yang karim, hati yang dermawan, hati yang pemurah. Sehingga setiap terbuka peluang untuk beramal soleh, kami paling di depan, ya Allah. Jadikan kami cinta bersedekah. Jadikanlah kami cinta berinfak. Ya Allah, jadikanlah kami cinta mengorbankan nyawa dan harta kami untuk agamamu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Lunakkanlah hati-hati kami yang keras. Jadi kalau sholat kami terasa indah dan khusyuk, selama ini sholat kami hambar, ya Allah. Sholat kami terasa hambar, zikir kami terasa hambar. Ya Allah, berikanlah kami hati yang lunak. Lunakkanlah hati kami, ya Allah. Sehingga setiap kali namamu disebut, kami bergetar, hati kami bergetar. Kami rindu denganmu, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa masa lalu kami. Kami mengaku sangat banyak berdosa. Ampuni dosa-dosa kami sebanyak apapun dosa yang sudah kami buat. Kami malu melihat masa lalu kami, ya Allah. Catatan amal kami gelap, hitam. Kami busuk dan hitam. Sebenarnya kami memang tidak layak di dalam surga-Mu, ya Allah. Tapi kami tidak rela, kami tidak siap dan tidak pernah mau walau hanya satu detik saja di dalam neraka-Mu dan di azab, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami seluruhnya, ya Allah. Dosa-dosa masa lalu kami, ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, putihkanlah lembaran-lembaran catatan hidup kami. Jangan Engkau wafatkan kami, ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami kecuali setelah Engkau ridha kepada kami dan dosa-dosa kami telah bersih putih. Ya Allah, berilah kami rezeki akhir hayat yang indah. Wafatkan kami dalam keadaan sujud. Wafatkan kami dalam keadaan di depan Al-Quran membaca Al-Quran. Wafatkan kami dalam keadaan berpuasa. Wafatkan kami ketika kami sedang puasa. Wafatkan kami ketika kami sedang umrah atau haji. Wafatkanlah kami ketika kami sedang menuntut ilmu agamamu, ya Allah. Wafatkanlah kami ketika kami sedang berdakwah. Wafatkanlah kami ketika kami sedang menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Allahumma amin, amin, amin. Kami berlindung kepada-Mu dari kesesatan dan kekafiran di akhir zaman. Kami berlindung kepada-Mu dari kemurtadan dan menyimpang dalam kelompok-kelompok sesat. Kami berlindung kepada-Mu jadi pengikut Dajjal dan penyembah Dajjal. Kami berlindung kepada-Mu, ya Allah. Kami berlindung kepada-Mu, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin, dari segala bencana-bencana besar, petaka-petaka huru-hara yang akan terjadi di muka bumi sebentar lagi. Kami berlindung kepada-Mu, maka selamatkan kami, ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami seluruhnya, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Berilah taufik orang-orang kaya di Lampung ini agar mereka menyediakan kawasan orang-orang beriman untuk mereka huni saat-saat keos sudah pasti terjadi, saat-saat bencana-bencana besar sudah terjadi, agar orang-orang kaya sudah menggerakkan dan membebaskan lokasi tersebut, lalu dikapling-kapling untuk orang-orang beriman yang soleh, ya Allah. Dan jadikanlah orang-orang soleh merapat ke tempat-tempat tersebut pada hari yang telah ditentukan, ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, pemerintah kami yang memerintah Lampung ini, sadarkan mereka, izinkan pengajian ini mereka dengar, jadikanlah mereka beriman. Karena pemerintahlah yang paling mampu mempersiapkan lahan dan lokasi ini, Allah. Ya Rabbana, Allahumma amin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wahai yang maha mendengar, wahai yang maha mengabulkan doa-doa, sesungguhnya Engkau maha mengasihi dan maha penyayang, kami mohon kepada-Mu. Berikanlah kepada kami 2019 pemimpin yang takut kepada-Mu, sayang kepada kami, cinta dengan NKRI ini, ya Allah. Berikanlah kami pemimpin yang memimpin kami sehingga kami Engkau selamatkan dari bencana-bencana, ya Allah. Membebaskan Indonesia dari belitan hutang-hutang yang sebentar lagi Indonesia bisa tergadai, bisa menjadi milik asing dan aseng. Selamatkan kami dari pemimpin-pemimpin yang tidak takut kepada-Mu, tidak sayang kepada kami, tidak bisa memuliakan ulama, ya Allah. Allahumma amin. Ya Rab, acara berkumpulnya jutaan orang-orang beriman di Monas besok, selamatkan mereka dari apapun keburukan yang akan mungkin terjadi, ya Allah. Selamatkan mereka dari konspirasi jahat yang dipersiapkan untuk membuat gaduh dan keos, ya Allah. Selamatkan mereka dari apapun yang buruk yang mungkin terjadi, ya Allah. Siapapun yang merencanakan yang busuk, maka balikkan rencana itu terjadi atas mereka dan bukan untuk kami, ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Lindungilah para habib-habib kami, ulama-ulama kami, kiai-kiai kami, ustaz-ustaz kami, dai-dai kami, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh nasional kami, ya Allah, dari rencana-rencana dan konspirasi hitam yang jahat untuk menghabisi mereka. Lindungilah, ya Allah. Engkau Maulana, Engkau Maulana, Engkaulah sang pelindung dan penyelamat kami. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. وصلى اللهم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله, bebaskan dan lepaskanlah habibuna wa imamuna Habib Rizik Syihab, ya Allah, dari fitnah-fitnah yang disematkan kepadanya, ya Allah. Kami mencintainya karena dia adalah ulama kami yang pemberani, ulama kami yang tegas dan tegar di atas dakwah, ulama kami yang istiqomah. Dialah inspirasi kebangkitan kami, ya Allah. Dan di dalam darahnya ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mencintainya karena kami mencintai Rasulullah. Ya Allah, kembalikanlah Habib Rizik Syihab ke Indonesia, ya Allah. Kami rindu kepadanya, kami rindu dalam pimpinannya. Ya Allah, selamatkanlah ia dan bebaskanlah ia dari segala fitnah-fitnah yang disematkan kepadanya. Muliakan siapapun yang memuliakan Habib Rizik Syihab, ya Allah. Tolonglah siapapun yang menolong Habib Rizik Syihab, ya Allah. Selamatkanlah siapapun yang ingin menyelamatkan Habib Rizik Syihab, dan siapapun yang berniat untuk menghabisinya, mencelakakannya, azab mereka, ya Allah. Azab mereka dengan azabmu, ya Rabbal Alamin. Azab mereka dengan azabmu yang kuat, ya Rabbal Alamin. Di dunia dan di alam kubur mereka, di padang mahsyar dan jahanam untuk mereka. Allahumma amin, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin.